Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan membaca pelajaran ke-13 dari buku yang pertama, jilid pertama dari kitab Durus Al-Lughah Al-Arabiyah. Kita akan baca terlebih dahulu kalimat-kalimat yang disebutkan pada pelajaran ke-13 ini. Pada pelajaran ke-13 ada dua bagian pembahasan. Yang bagian Hamzah atau Arif kita baca halaman 68. Kita baca man haula il fityatut tiwalu ya aliyu. Artinya, man siapa haula ilfityatu attiwalu, siapa mereka para atau siapa para pemuda yang tinggi itu atau yang tinggi ini, wahai Ali. Hum tullabun jududun, mereka adalah pelajar-pelajar yang baru. Min aina hum, min dari aina hum, dari mana mereka. Hum min Amerika, mereka dari Amerika. Ahum zumala uka, apakah mereka adalah teman-temanmu. Naam hum zumalai, iya mereka adalah teman-temanku. Hum fi fasli, mereka di kelasku. Ahum mujtahiduna, apakah mereka mujtahiduna, bersungguh-sungguh, apakah mereka pelajar yang betul-betul sungguh-sungguh. Naam hum mujtahiduna, iya mereka adalah para pelajar yang bersungguh-sungguh. Ma asma'uhum, siapa nama mereka. Asma'uhum, nama mereka Yasir wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Nama mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa dan Abdullah. Waman haula'il rijalul kisaru, dan siapa laki-laki yang pendek ini. Hum hujjajun, mereka adalah para jamaah haji. Min aina hum, dari mana mereka. Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani, sebagian mereka dari Cina dan sebagian lainnya dari Jepang. Aynal Mustafa wa astiqa'uh, di mana Mustafa dan teman-temannya. Dhahabu ilal mat'ami, mereka pergi ke rumah makan. Mereka pergi ke rumah makan. Barakallahu fikum. Sebelum kita jelaskan materi yang terkandung dalam pelajaran ke-13 ini, kita coba baca terlebih dahulu satu persatu. Ya, kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa. Silakan. Dari pertama. Nah, Ustaz, bismillah. Ad-darsu as-salisa asyara. Alif. Man ha'ula'il ikhyatut tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam, hum zumala'i. Hum fi fasli. Ahum mujtahiduna? Naam, hum mujtahiduna. Naam, cukup. Barakallahu fiik. Al-Akh Abu Ahmad Buton, dilanjutkan. Naam, Ustaz. Bismillah. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Wa man ha'ula'ir rijalul kisaru hum hujjajun. Min aynahum ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal-yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu zahabu ilal mat'ami. Naam. Kalau betul Mustafa, Musa berarti beda cetakan. Dalam cetakan ada yang ditulis dengan Mustafa dan cetakan lain Musa. Hanya beda nama saja, tapi contoh yang dimaksud sama. Baik, kita ulangi. Al-Akh Hamim, silakan dibaca. Naam. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu hum tullabu jududun min aina hum hum min amrika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i hum fi fasli ahum mujtahiduna ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna ma asma'uhum asma'uhum yasirun wa zakaria wa musa wa abdullahi. Nah, cukup. Ahsan, tabarakallah fik. Kita lanjut. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Wa man ha'ula'ir rijalu qisaru hum hujjajun. Hum hujjajun. Man aynahum? Min. Ba'du. Min ayna. Min ayn. Min aynahum? Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal-yabani. Aina Mustafa wa asdiqa'u zahabu ila al-mat'ami. Naam, ahsan, tabarakallahu fiik. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan diulangi. Bismillah. Man ha'ula'il fityatut tiwalu ya aliyu hum tullabun jududun min aynahum hum min amrika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i hum fi fasli ahum mujtahiduna na'am hum mujtahiduna ma asma'uhum yasirun wa zakaria wa musa wa abdullahi. Naam, cukup. Ahsan, tabarakallahu. Al-Akh Ristanto, silakan. Naam, bismillah. Wa man haula irrijalu wa man haula irrijalul qasaru kisaru hum kisaru hum hujjajun min ainahum ba'duhum mina ba'duhum minasi ni wa ba'duhum minal yabani ainal mustafa wa asdiqauhum dahabu ilal mat'aman ilal mat'ami ilal ma'ami. Naam, ahsanta barakallahu fiik. Al akh Abu Khansa Banu, silakan diulangi. Naam Ustaz, bismillah. Man haula'il fityatut tiwalu ya aliyu hum tullabun jududun min aynahum hum min amrika ahum zumala'uka na'am hum zumala'i hum fi fasli. Naam, cukup, ahsan tabarakallahu fik. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Naam. Ya, naam Ustaz. Bismillah. Naam, hum zumala'i hum fi fasli ahum mustahiduna. Naam, hum mustahiduna. Ma asma'uhum asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah wa man ha'ula'i rajalu qasiru kisaru hum wa man ha'ula'i rajalu kisaru hum hujjajun. Naam, cukup, barakallahu fik. Min aina hum? Naam, cukup, barakallahu fik. Dilanjut, Al-Akh Abu Shifa, silakan. Min aina? Naam Ustaz, bismillah. Min aina hum? Ba'duhum minas-sini wa ba'duhum minal yabani. Aina al-Mustafa wa asdiqa'uhu dahabu ilal mat'ami. Naam, Masya Allah. Al-Akh Abu Salwa, diulang. Man ha'ula'il fityatu? Naam, Ustaz. Man ha'ula'il fityatu? Man ha'ula'il fityatu tiwalu ya aliyu hum tullabun jududun min aynahum hum min amrika ahum zumala'uka naam hum zumala'i hum fi fasli. Naam, cukup, barakallahu. Naam, cukup. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Ahum. Naam, Ustaz. Ahum mujtahiduna. Naam, mujtahiduna. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullah. Taman ha'ula'ir rijalul kisari? Kisaru. Hum kisaru. Hum hujjajun. Hujjajun. Min aynahum? Hum hujjajun. Min aynahum? Ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Aina Musa wa asdiqa'uhu dahabu ilal mat'ami. Nah, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Syuhada, diulangi. An haula'il fityatu tiwalu ya aliyun hum tullabun jududun min aina hum? Hum min Amerika. Ahum zumala'uka? Naam. Hum zumala'i hum fi fasli. Ahum mustahiduna? Naam. Hum mustahiduna. Naam, cukup dari kalau ini. Dilanjut Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam, Ustaz. Ma asma'uhum? Asma'uhum Yasirun wa Zakariya wa Musa wa Abdullah wa man ha'ula'i rijalu fit qisaru hum hujjajun min aina hum ba'duhum min as-sini wa ba'duhum min al-yabani aina Musa wa astiqa'uhu dhahabu ila ilal mat'ami. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Taib, kita jelaskan materi yang ada pada pelajaran ke-13 ini. Pertama, materinya ini kita acak, enggak berurut mungkin, pokoknya sedapatnya. Baik, yang pertama kita akan mendapatkan tambahan jenis isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah yang sudah kita pelajari itu ada, isim isyarah itu kata tunjuk. Kata tunjuk. Yang sudah kita pelajari ada hadha dan hadhihi. Hadha dan hadhihi. Kemudian dzalika juga, kemudian dan tilka. Baik. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa hadza dan hadhihi, kemudian dzalika dan tilka itu untuk menunjuk sesuatu yang berjumlah satu. Yang berjumlah satu, atau yang disebut di dalam bahasa Arab dengan mufrad. Mufrad, tunggal, satu. Hadza kitabun, artinya ini sebuah kitab. Hadhihi saburatun, ini sebuah papan tulis. Jumlahnya satu. Dan kita sudah mengetahui perbedaan hadza dan hadhihi. Itu untuk hadza, untuk kata yang berjenis mudzakkar. Adapun hadhihi untuk kata yang berjenis muannas. Lalu di sini ada tambahan isim isyarah. Jika yang kita tunjuk jumlahnya lebih dari dua, lebih dari dua, yaitu tiga, empat, dan seterusnya, maka isim isyarah yang kita gunakan adalah haulai. Haulai. Haulai artinya ini. Artinya ini. Tapi digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jumlahnya lebih dari dua. Lebih dari dua. Atau yang diistilahkan dengan jamak. Yang diistilahkan dengan jamak. Dalam bahasa Arab, kata yang jumlahnya lebih dari dua disebut dengan jamak. Nah, kita coba untuk mengingat kembali pembagian jenis kata jika dilihat dari jumlahnya. Kata di dalam bahasa Arab jika ditinjau atau dilihat dari sisi jumlahnya maka terbagi menjadi tiga. terbagi menjadi tiga. Ada yang berjumlah satu, ada yang berjumlah dua, ada yang berjumlah tiga atau lebih. Kita ulangi. Jika dilihat pada sisi jumlahnya, maka kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berjumlah satu atau tunggal. Ini disebut dengan isim mufrad. Disebut dengan mufrad. Isim isyarahnya hada atau hadihi. Nah, kemudian yang berjumlah dua, yang berjumlah dua itu nanti dinamakan dengan musanna. Isim musanna. Musanna. Dan kita belum membahas ini. Belum membahas ini. Jadi kita akhirkan. Sementara ini cukup mengetahui yang berjumlah dua itu dinamakan dengan musanna. Musanna. Kemudian yang ketiga, yang jumlahnya tiga atau lebih. Jumlahnya tiga atau lebih. Maka di dalam bahasa Arab disebut dengan jama'. Disebut dengan jama'. Nah, nanti pada isim yang jama' ini ada pembagian lagi. Ada pembagiannya lagi. Nanti insya Allah kita akan jelaskan satu persatu jenis jamak. Nah, taib barakallahu fikum. Nah, kembali pada isim isyarah tadi, untuk yang berjumlah satu, kita masih membahas isim isyarah hada dan hadihi. Dzalika sama tilka, kita akhirkan. Untuk yang berjumlah satu, menggunakan hada atau hadihi. Hada apabila berjenis mudzakkar, hadhihi apabila berjenis muannas. Kalau jumlahnya dua, itu nanti ada isim isyarah tersendiri. Tapi sekarang ini belum dibahas. Belum dibahas. Kita loncat yang ketiga. Jika jumlahnya tiga atau lebih, maka isim isyarah pengganti hada atau hadhihi adalah haulai. Haulai. Nah, baik, maksudnya isim terbagi menjadi tiga dilihat dari sisi jumlah ialah maknanya sesuai dengan jumlahnya. Misalkan satu buah kitab, berarti ini mufrad. Dua buah kitab, berarti ini musanna. Tiga buah kitab, ini berarti jamak. Dan di dalam bahasa Arab bentuknya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah. Baik, itu yang pertama tentang isim isyarah untuk jamak. Untuk bentuk jamak, yaitu haulai. Jamak dari hada dan hadihi adalah haulai. Haulai bisa digunakan untuk yang berjenis mudzakkar dan juga bisa digunakan untuk yang berjenis muannas, sebagaimana nanti akan ada pembahasannya pada poin ba. Taib. Kemudian yang berikutnya, di sini akan dikenalkan kepada kita jenis jamak. Jenis jamak. Kata yang berjumlah tiga atau lebih dinamakan di dalam bahasa Arab dengan jamak, bentuk jamak. Nah, bentuk jamak ini ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama disebut dengan jamak mudzakkar as-salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Jamak mudzakkar as-salim. Ini jenis jamak yang pertama. Jamak yang kedua adalah jamak mu'annas as-salim. Jam'ul mu'annasi as-salim, jamak mu'annas salim. Dan yang ketiga, dan yang ketiga adalah jam'ut taksir. Jam'ut taksir, jamak taksir, jamak taksir. Baik. Tiga jenis jamak. Jamak mudzakkar salim, jamak mu'annas salim, dan yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir. Nah, yang disebutkan dalam pelajaran 13 ini baru dua, yaitu jamak mudzakkar as-salim dan jamak taksir. Dan jamak taksir. Sekarang kita jelaskan satu persatu insyaallah taala. Yang pertama tentang jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar salim itu kata yang berjumlah tiga atau lebih dan diberi tambahan huruf waw dan nun di akhirnya dari bentuk mufrad, dari bentuk mufrad. Artinya begini, kita ambil contoh kata muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim, seorang muslim. Kita ingin merubah muslimun menjadi bentuk jamak, bentuk jamak. Jamak di sini jamak mudzakkar salim. Jamak artinya tiga atau lebih jumlahnya. Mudzakkar berarti ini khusus untuk yang berjenis mudzakkar. Kemudian as-salim, as-salim maksudnya bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan, baik itu perubahan harokat ataupun perubahan pada hurufnya. Salim artinya selamat. Muslimun ini mufrad. Ketika dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim, maka kata muslimun ini tidak dirubah dan diberi tambahan waw dan nun di belakangnya, di akhirnya, menjadi muslimuna. Muslimuna artinya orang-orang muslim. Mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Ketika dijamakkan maka menjadi mujtahiduna. Mujtahiduna diberi tambahan waw dan nun, sama seperti pada contoh ahum mujtahiduna. Ahum mujtahiduna. Nah, contoh yang lain, mu'minun menjadi mu'minuna. Mu'minuna. Taib, barakallahu fikum. Ini jenis jamak yang pertama, yaitu jamak mudzakkar as-salim. Jamak mudzakkar as-salim. Taib, masih ada pembahasan yang lainnya, tapi cukup dua materi itu dulu. Materi yang pertama tentang isim isyarah untuk kata yang berjumlah lebih dari dua atau jamak. Dan materi yang kedua penjelasan tentang pembagian bentuk jamak. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi kita, silahkan. Kalau ada bisa disampaikan. Nah, insyaallah tidak ada. Dan materi ini sebenarnya sudah kita lewati pada 6 buku yang sebelumnya. 6 buku yang sebelumnya sudah kita bahas tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Nah, di sini pengulangan saja. Mengulangi materi-materi yang sudah kita lewati. Tapi tidak mengapa untuk kita ulang kembali dengan penjelasan yang lebih banyak sedikit, karena sebagian mungkin masih belum pernah mendapatkan materi ini. Taibar kalafikum. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah kita akhiri, dan biidnillahi azza wajal kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih pada pelajaran ke-13 tentang bentuk jamak. Allahu a'lam bissawab. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa antum jazakumullahu khairan.